Sejak cinta kita pertama langsung jatuh cinta, walau ku tahu kau ada pemilihan. Extra tambah remix. Tapi ku tak ada.